أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله الحمد لله. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ini. Kita masih melanjutkan permasalahan syarat-syarat jual beli. Di pertemuan yang lalu telah kita masuki syarat yang kelima, syartul khamis, an yakun maqduran ala taslimihi, bahwa barang yang diperjualbelikan itu mampu untuk diserah terimakan. Nah, Nabi SAW beliau menyatakan, la tabi' ma laysa indak, jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Telah disebutkan beberapa di antaranya, termasuk yang dilarang jual beli burung yang ada di udara, yang terbang, lari, kemudian ikan yang ada di kolam besar atau di sungai dan semisalnya. Termasuk pula menjual buah yang masih ada di pohon sebelum nampak matangnya, dengan persyaratan yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian termasuk pula dalam permasalahan syarat yang kelima ini, bai'us salam atau bai'us salaf. Bai'us salam yang dimaksud adalah ta'jilu thaman wa ta'jilul muthman. Yang dimaksud dengan bai'us salam atau bai'us salaf ta'jilu thaman, memberikan harganya itu sempurna di awal, sementara barangnya itu diakhirkan. Para fuqaha mereka mendefinisikan bai'us salam atau bai'us salaf, aqdun ala mausufin fi dhimmah mu'ajjalun bi thamanin maqbudin fi majlisil aqdi. Yang dimaksud dengan bai'us salam atau salaf ini, aqdun ala mausufin fi dhimmah, suatu akad jual beli terhadap sesuatu yang disifati fi dhimmah, dalam tanggungan. Dia membeli sesuatu barang tapi barangnya belum ada, ya. Nah, diupayakan di masa-masa berikutnya. Mu'ajjalun bi tsamanin maqbudin, di mana disegerakan harganya itu secara utuh yang telah diberikan, fi majlisil aqdi, diserahkan di majlis akad. Diserahkan di majlis akad. Seseorang datang, misalkan contoh kepada para petani. Nah, dia punya kebun atau dia punya sawah misalkan. Nah, saya beli hasil dari panenan sawah ini untuk masa setahun, masa dua tahun, masa tiga tahun. Nah, dengan harga sekian, dikasih harganya tersebut dengan ukuran yang ditentukan. Nah, saya beli hasil panenan ini untuk 2 ton dengan harga sekian, diserahkan. Nah, sawahnya mungkin masih kecil atau masih mungkin masih digarap misalkan, belum ada hasilnya. Nah, belum ada hasilnya, cuman diserahkan uangnya di awal akad, di akad tersebut. Nah, diserahkan uang secara utuh, ya, untuk pembelian, ya, dengan kadar yang ditentukan, yang mereka tentukan di saat itu, yang nanti insyaallah akan disebutkan beberapa syarat terkait dengannya. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah, bai'us salam atau bai'us salaf. Nah, memberikan harganya di awal secara utuh dengan ya barang yang diakhirkan untuk diserahkan. Allah ditetapkan bai'us salam ini berdasarkan Al-Qur'an, demikian pula hadis Nabi SAW dan ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidain, apabila kalian berjual beli dengan hutang, bidain dengan dain hutang, ila ajalin musamman, sampai ke batas waktu yang ditentukan, yang disebutkan, faktubuh, hendaknya akad itu ditulis, ya, hendaknya jual beli tersebut itu ditulis, biar ada bukti. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat ini adalah bai'us salam. Diterangkan, disebutkan riwayat oleh Al-Hafidz At-Tawari dalam tafsirnya dengan sanadnya sampai kepada hadis Abdullah, sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan ashhadu anna salafal madmuna ila ajalin musamman anna Allah azza wa jal qad ahallahu wa adzina fihi. Saya bersaksi atau saya mempersaksikan bahwa as-salaf al-madmun, bai'us salaf al-madmun yang ditanggung, ya, sampai batas waktu yang ditentukan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkannya dan mengizinkannya. Lalu beliau radhiyallahu taala anhu membaca ayat dalam suratul Baqarah yang disebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Naam. Demikian pula hadis Nabi SAW, hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi thimar as-sanata was-sanatain wa thalath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke kota Madinah dalam keadaan mereka, yakni kaum Ansar, telah melakukan bai'us salaf, ya, pada ats-tsimar, pada buah-buahan hasil panenan kebun kota Madinah itu tersebut, as-sanata was-sanatain was-thalath, setahun atau dua tahun atau tiga tahun mereka sudah melakukan, ya. Jadi mereka datang kepada pihak pemilik kebun tersebut lalu kemudian menyerahkan uangnya, saya beli hasil panenan kebun ini untuk jangka waktu satu tahun, untuk jangka waktu dua tahun, atau untuk jangka waktu tiga tahun ke depan, nah, dengan harga sekian, gimana, setuju? Nah, diserahkan uangnya tersebut. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka didapat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka melakukan hal tersebut, beliau mengatakan man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan bai'us salaf pada sesuatu, hendaknya dia melakukannya fi kailin ma'lum, pada takaran yang diketahui, artinya tentukan kadarnya. Wa waznin ma'lum, dengan timbangan yang diketahui, ya, ila ajalin ma'lum, sampai batas waktu yang diketahui, yang ditentukan. Artinya ukurannya ditentukan, batas waktunya juga ditentukan. Nanti insya Allah akan disebutkan beberapa syarat-syarat terkait dengannya. Nah, ya, saya beli hasil panenan kebun ini, ya, untuk masa 3 tahun, untuk setiap tahunnya 1 ton misalkan, 1 ton beras misalkan, dengan harga sekian, diserahkan. Nah, apabila setuju maka diserahkan. Dia membeli untuk 3 tahun, yang 1 tahunnya 1 ton seharga sekian, dia memberikan seluruh uang tersebut kepada pemilik kebun tersebut. Nah, ini bai'us salam. Nabi SAW menyebutkan tentang syarat-syaratnya, siapa yang melakukannya silahkan, tetapi dengan ukuran atau kadar atau timbangan yang ditentukan dan batasan waktu yang ditentukan. Nah, demikian pula ijma para ulama Al-Hafidz Ibnu Qudamah rahimahullah beliau menyebutkan perkataan Ibnu Munthir dalam kitabnya Al-Mughni, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna salama jaizun. Sepakat orang-orang yang kami menghafal, telah menghafal dari mereka, dari kalangan para ulama, bahwa bai'us salam itu dibolehkan. Dibolehkan. Khonibidin a'azani wa'azakumullah, para ulama mereka menyebutkan tentang syarat-syarat bai'us salaf atau bai'us salam tadi, agar kemudian menjadi akad yang diperbolehkan. Yang pertama, al-ilmu bisil'ah, mengetahui, pengetahuan berilmu tentang barang yang diperjualbelikan tersebut. Barangnya jelas, disebutkan sifat-sifatnya. Saya ingin membeli panenan sawah ini misalkan untuk beras jenis ini, disebutkan jenis berasnya. Nah misalkan ya, jenis berasnya, kemudian tingkat kematangannya misalkan, yang jelas barangnya itu jelas. Nah ya, diketahui. Kemudian yang kedua, al-ilmu bithaman, mengetahui harganya. Artinya harganya sudah ditentukan di awal. Nah, untuk jangka waktu tersebut dengan harga sekian, harganya sudah ditentukan di awal. Kemudian yang ketiga, qabdu tsamani fil majlis, menyerahkan harganya di majlis akad. Jadi harganya secara menyeluruh diserahkan, diserah terimakan, diberikan seluruhnya. Ya. Itu syarat bai'us salaf. Kemudian yang keempat, kaunu hadhil bidha'ah fi dhimmah, barang yang dibeli itu berada pada tanggungan. Ya, barang yang dibeli itu berada pada tanggungan. Barangnya belum ada, tetapi dalam tanggungan. Dalam artian si penjual ini akan mengupayakannya. Dia akan mengusahakan untuk mendatangkan barang tersebut. Nah, untuk mendatangkan barang tersebut. Kemudian yang kelima, an yatimmal wasfu wasfan daqiqan tanfi anhul jahalah, bahwa pensifatannya itu sempurna. Ya. Pensifatannya itu sempurna, pensifatan yang rinci. Ya, sehingga tidak ada jahalah padanya, tidak ada ketidakjelasan. Ya. Barang itu harus diperjelas, jenisnya apa, naam, ketentuannya seperti apa. Naam. Kalau itu buah-buahan misalnya, mangganya misalkan jenis apa? Naam. Ya. Naam. Bentuknya atau kualitasnya seperti apa misalnya, yang dia inginkan dari hasil dari panen tersebut. Kemudian yang berikutnya, an yuhaddidal ajal, menentukan batas waktunya, sampai berapa tahun, setahun, dua tahun, tiga tahun. Nah, kemudian yang ketujuh, an yatahaqqaqa wujudul bidha'ah aw sil'ah fi waqti wujubi taslim. Naam. Ayatahaqqaq, memungkinkan, ya, bisa untuk didapatinya barang yang diperjualbelikan tersebut di waktu wajibnya diserahkan barang tersebut. Ya. Di waktu wajibnya diserahkan barang tersebut. Memungkinkan untuk barang itu ada. Jangan menentukan waktu sementara waktu tersebut di waktu yang tidak memungkinkan untuk barang itu ada. Nah, ya, waktu kurma misalnya diminta di musim dingin, misalkan kurma akan berbuah di musim panas. Ketika ditetapkan di musim dingin, tidak memungkinkan untuk terwujud apa yang diminta tersebut. Nah, demikian pula yang lainnya. Taib, ini bai'us salaf atau bai'us salam. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang apakah bai'us salaf atau as-salam ini khusus hanya pada makanan atau boleh pada yang lainnya. Ya. Nah, apakah khusus hanya pada makanan seperti disebutkan dalam hadis ini, ya, fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum, di takaran atau ukuran yang ditentukan. Berarti ini kan sesuatu yang ditakar. Nah, kurma misalnya, gandum ditimbang atau ditakar. Nah, apakah khusus makanan saja atau juga umum, menyangkut setiap jenis barang, menyangkut setiap jenis barang ya, yang memungkinkan terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi. Khilaf di kalangan para ulama terkait dengan hal ini. Yang sahih, wallahu ta'ala alamil sawab, para ulama mereka mengatakan, menyebutkan bahwa bai'us salam ini umum ya, mencakup setiap jenis barang yang memungkinkan untuk ya, yang memungkinkan untuk diperjualbelikan ya, yang memungkinkan untuk diperjualbelikan dengan apa bentuknya atau kriteria yang ditentukan, yang maklum, yang diketahui, baik al-mauzunat wal-makilat wal-ma'dudat wal-mazru'at, baik sesuatu yang bisa ditimbang, ditakar, atau sesuatu yang dihitung jumlahnya ya, na'am, atau sesuatu yang dalam bentuk pertanian, biji-bijian, sawah, padi, misalkan, dan yang semisalnya. Ini wallahu ta'ala alamu bisawab, pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Nah, khonifidin azani wa azakumullah, saya ulangi, bentuk bai'us salam ini adalah menyerahkan harganya di awal secara utuh ya, dengan pemberian barang yang diperjualbelikan itu diakhirkan. Ya, serah terima barang itu nanti di akhir. Nah, uangnya diserahkan secara utuh di awal. Akad-akad terkait dengan serah terima, terkait dengan serah terima itu ada 4 macam. Ada 4 macam akad terkait dengan serah terima barang. Nah, yang pertama bai'u halin bihal. Bai'u halin bihal. Bai'u halin bihal itu jual beli kontan, serah terima di tempat, uang dan barang. Serah terima di tempat, uang dan barang. Nah, seorang pembeli misalkan datang kepada penjual, saya beli barang ini dengan harga 10.000. Sepakat dikasihkan uang 10.000 itu, diambil barangnya kontan. Ini tidak ada iskal. Ini jual beli yang diperbolehkan. Jual beli dan jenis yang kedua, bai'u halin bimu'ajjalin. Bai'u halin bimu'ajjal. Jual beli barang yang telah ada dengan harga yang diakhirkan. Jual beli barang yang ada dengan harga yang diakhirkan. Nah, ya. Dia mengambil barangnya dan mengakhirkan pembayarannya. Nah, kalau orang sekarang bilang ngutang. Nah, ambil barang dulu nanti bayarnya. Nah, jenis akad yang kedua ini jenis yang diperbolehkan. Ya, jual beli yang sahih dengan syarat bahwa barang yang diperjualbelikan itu bukan termasuk al-asnaf al-ribawiyah, bukan termasuk barang-barang ribawi. Ya. Nah, yang dilakukan antara yang sesama jenis atau yang satu illah. Nah, karena tidak boleh untuk diakhirkan penyerahan barang. Jual beli emas dengan emas, emas dengan perak, uang dengan emas, ini tidak boleh untuk diakhirkan barangnya. Nah, demikian pula tidak diakhirkan harganya. Nah, ya, atau jual beli beras dengan kurma dengan gandum, kurma dengan garam, beras dengan kurma dan semisalnya. Ya, beras dengan beras dan seterusnya. Ini pun tidak diperbolehkan untuk diakhirkan pembayarannya. Ya, selain itu maka diperbolehkan. Selain itu maka diperbolehkan jual beli bai'u halin bimu'ajjal, mengambil barang yang di waktu itu dan mengakhirkan pembayaran. Nah, jenis yang ketiga bai'u mu'ajjalin bihal. Bai'u mu'ajjalin bihal, jual beli barang yang ditangguhkan penyerahan dengan harga yang diawalkan. Jual beli barang yang ditangguhkan penyerahan, diakhirkan penyerahan dengan harga yang yang diawalkan, dengan harga yang diawalkan. Ini yang dimaksud dalam pembahasan kita bai'us salam. Naam, harganya dikasih awal, ya. Naam, secara utuh. Naam, harganya secara utuh diberikan di awal, sementara barangnya nanti. Barangnya diakhirkan. Naam, telah disebutkan ini jual beli yang sah. Yang keempat, bai'u mu'ajjalin bi mu'ajjal. Bai'u mu'ajjalin bi mu'ajjal. Jual beli hutang dengan hutang. Dain bidain. Nah, barangnya diakhirkan, uangnya juga diakhirkan. Nah, misalnya seorang datang kepada pemilik toko, saya beli misalkan anggap beras, atau misalnya handphone, atau anggap apa saja, saya beli dari Anda produk ini, mereknya demikian, demikian, demikian, ya, untuk jangka waktu 1 tahun. 1 tahun nanti Anda serahkan barang itu kepada saya, atau 1 bulan nanti Anda serahkan barang itu kepada saya. Harganya nanti serahkan misalnya 20 hari lagi, atau saya serahkan misalkan 1 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Nah, harganya diakhirkan, barangnya juga diakhirkan. Penyerahannya. Ini jual beli yang disebutkan oleh para ulama jual beli yang terlarang. Bai'u dainin bidain, jual beli hutang dengan hutang. Bai'ul kali bil kali, muakhar bi muakhar. Nah, jual beli semacam ini jual beli yang terlarang, yang tidak diperbolehkan. La tabi' ma laysa indak, jangan engkau membeli sesuatu yang tidak, menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah, khusus jenis yang keempat, jenis yang terlarang. Kita ulangi, barangnya diakhirkan penyerahan, uangnya juga diakhirkan penyerahan dengan ketetapan yang sudah ditetapkan. Nah, dengan ketetapan yang sudah ditetapkan, saya beli barang ini dengan sifat ini untuk jangka waktu 3 bulan. 3 bulan nanti Anda serahkan barang itu kepada saya. Nah, uangnya nanti saya akan serahkan 1 bulan lagi. Saya akan serahkan uang tersebut misalkan contoh untuk jangka waktu 2 bulan mendatang, untuk jangka waktu 6 bulan mendatang. Nah, misalkan uangnya diakhirkan, barangnya diakhirkan. Ini terlarang. Kita sebutkan. Bai'ul kali bil kali. Berbeda keadaannya dengan jual beli barang yang ada. Kalau tadi barang yang disifati, sekarang barang yang ada, jual beli barang yang ada, namun pembayarannya itu tertunda, dalam artian tidak diserahkan di saat itu. Nah, contoh, dia datang ke seorang pemilik toko, lalu dia melihat barang tersebut. Nah, dia ingin membelinya. Barang itu bukan barang ribawi. Nah, dia ingin membelinya. Qadarullah, dia enggak punya uang, dia enggak bawa uang. Maka dia mengatakan, "Ya akhi, saya beli barang ini, nanti siang baru saya antar uangnya." Nah, nanti siang baru saya antar uangnya. Atau nanti besok baru saya berikan uangnya. Sekarang saya lagi di jalan. Misalkan, contoh, dia mengetahui si fulan jual sesuatu. Nah, lalu dia menghubungi si fulan. "Afwan akhi, saya ingin membeli barang Anda, tapi qadarullah, ya, saya enggak punya uang sekarang. Saya lagi enggak bawa. Nanti saya ke rumah dulu untuk mengambil. Nanti saya ke tempat penyimpanan uang saya dulu, baru saya akan bayar besok dan seterusnya." Nah, al-muhim, pembayaran itu tertunda. Nah, akadnya dilakukan di saat itu. Kata para ulama seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Mumti, bahwa yang seperti ini boleh. Barangnya itu ada. Nah, barangnya itu ada, cuman saat itu dia enggak memiliki uangnya misalkan. Lalu dia menetapkan akadnya di saat itu. Saya beli barang Anda ini dengan harga sekian, ya. Nanti saya ambil dulu uangnya misalkan. Akad sempurna, barang itu bukan barang ribawi, maka akad semisal ini itu diperbolehkan. Berbeda dengan yang kita sebutkan tadi, itu barangnya belum ada. Sesuatu yang disifati. Nanti akan 3 bulan lagi, barangnya jenisnya begini, begini, begini, dan seterusnya. Barangnya belum ada. Ini pada kriteria barang yang sudah ada. Naam. Barang yang sudah ada. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, permasalahan berikutnya, menjual al-muslim qabla qabdihi, menjual barang yang di gimana bentuknya? Telah kita sebutkan tadi bai'us salam. Bai'us salam itu jual beli sesuatu barang yang disifati, suatu barang yang disifati ya di masa akan datang dengan pembayaran diawalkan. Nah, seseorang ketika dia melakukan akad ini, itu barangnya kan belum ada. Ya, al-muslim, barang yang dilakukan akad salam padanya, itu belum ada. Masih diusahakan mungkin 1 tahun lagi atau nanti 2 tahun sesuai dengan ketetapan batasan waktu yang ditentukan. Nah, bagi pihak yang telah membelinya, pihak pembeli tadi tidak boleh, nah, tidak boleh baginya untuk menjual kembali barang tersebut kepada orang lain sebelum barang itu dia miliki. Nah, dia sudah pesan barang itu, misalkan barang itu belum datang atau barang itu belum ada pada dia, kemudian dia sudah menjualnya kepada orang lain. Siapa yang mau beli sama saya barang ini, barang ini, barang ini, barang ini? Nah, padahal dia sudah melakukan akad salam sebelumnya. Nah, ya, dia pesan, misalnya contoh, dia sudah pesan baju, atau dia sudah pesan misalnya kurma, atau dia sudah pesan misalnya satu produk dalam bai'us salam, beras misalkan. Nah, dan yang lainnya, contoh, ya. Nah, dia sudah melakukan akad tersebut. Dia sudah melakukan akad tersebut. Barang itu belum datang pada dia, belum dia qabad, dia sudah tawarkan, dia sudah jual kepada orang lain. Nah, kata para ulama, tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut sebelum dia miliki secara umum, secara utuh, ya. Naam, Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni beliau mengatakan, "Amma bai'ul muslim fihi qabla qabdhihi fala na'lamu fi tahrimi khilafan." Adapun menjual al-muslim, barang yang ditetapkan akad salam padanya, sebelum dia miliki, sebelum dia qabd barang tersebut, kami tidak mengetahui adanya khilaf tentang diharamkannya. Tentang diharamkannya. Nah, bai'us salam ini. Ini ma'asyiral ikhwah azanakumullah. Dia sudah melakukan akad salam suatu produk barang. Sebelum dia miliki barang tersebut, sebelum barang itu dia punya atau diberikan kepadanya, dia miliki, jangan kemudian dia jualkan kepada yang lain sebelum ada pada dia. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azanakumullah. Di antara masail atau permasalahan dari syarat yang kita sebutkan ini, syarat yang kelima, termasuk pula aqdul istisna. Aqdul istisna, akad al istisna. Istisna itu minta dibuatkan, ya, minta dibuatkan. Nah, apakah diperbolehkan atau tidak seseorang datang kepada orang lain untuk minta dibuatkan? Ya, saya minta kepada Anda untuk buatkan rumah saya. Rumah tipe ini, tipe ini, tipe ini, misalkan dia tukangnya misalkan. Atau buat pakaian, Anda penjahit, tolong buatkan pakaian jenis ini, ukurannya demikian, demikian, demikian. Nah, dan seterusnya. Ya, atau apa saja. Ya, aqdun istisna, aqdu istisna, aqdul istisna. Nah, ya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang jenis akad ini, apakah diperbolehkan atau tidak. Ya. Sebagian menyebutkan pendapat jumhur, pendapat jumhur mereka mengatakan tidak diperbolehkan akad ini. Kenapa? Karena dia menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Nabi SAW melarang, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Dia belum punya barang, tapi masih bisa membuat. Nah, dia belum punya barang, jangan dia jual kepada orang lain. Nah, sesuatu yang tidak dia miliki tersebut. Pendapat jumhur mereka mengatakan tidak boleh. Sebagian madhab mereka mengatakan boleh akad ini. Sebagian madhab mereka mengatakan akad ini akad yang diperbolehkan. Nah, ya. Dan ini wallahu ta'ala alamu bisawab, pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih. Yang seperti ini diperbolehkan dengan syarat-syaratnya. ya, dengan syarat-syaratnya. Yang jelas boleh, seperti bai'us salam. Ya, dia serahkan uangnya di awal dengan kriteria barang yang telah ditetapkan di awal. Kriteria barang yang ditentukan di awal. Naam. Ya, ini akdun istisna. Syarat dari akdul istisna ini menjadi akad yang diperbolehkan. Naam. Bayanu jinsil mustasna wa naw'ihi wa qadarihi wa awsafihi al-matlubah. Di situ terdapat penjelasan tentang jenis barang yang hendak diminta untuk dibuatkan. Ya. Nah, penjelasan tentang jenisnya, ya, kadarnya berapa, sifat-sifat yang diinginkan seperti apa. Nah, sifat-sifat yang diinginkan seperti apa. Nah, tolong buatkan rumah tipe 36 misalkan, kamarnya sekian, kamar mandinya ukuran sekian, sekian, sekian, dan seterusnya. Nah, tolong buatkan kepada saya pakaian, baju atau sirwal, bentuknya demikian, kriterianya begini, ukurannya seperti ini, ditentukan. Nah, buatkan saya makanan. Nah, kue misalkan, atau apalah dari bentuk makanan. Nah, kriterianya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Nah, maka yang seperti ini diperbolehkan. Ini satu. Yang kedua, an yuhaddidal ajal. Ditentukan batas waktunya. Buatkan untuk batas waktu demikian, sampai batas waktu ini, sampai waktu ini, sampai waktu ini, dan seterusnya. Ini masyarul ikhwah azanuzakumullah, pendapat yang sahih yang disebutkan oleh para ulama, akdul istisna ini diperbolehkan. Nah, dan boleh dalam akdul istisna ini, boleh dalam akad al-istisna ini adalah menyegerakan harganya secara utuh, atau mengakhirkan harganya secara utuh, atau ada pembayaran di awal, atau cicilan, dan seterusnya. Ini semua diperbolehkan. Ya. Boleh dia menyerahkan uangnya di awal. Ini 100 juta untuk Anda membuatkan rumah untuk saya tipe sekian. Diserahkan. Nah. Atau bisa juga diakhirkan. Buatkan untuk saya rumah sekian, tipe sekian, sekian, sekian. Untuk jangka waktu 1 tahun. Nah. Harganya sekian. Nanti saya akan serahkan ketika telah selesai. Nah, serah terima kunci misalkan. Bisa pula pembayarannya dibagi. Berikan dulu misalnya pembayaran awal, ya, pembayaran awal di awal, baru kemudian nanti cicilan berikutnya, atau nanti pembayaran sisanya ketika telah selesai, sesuai dengan kesepakatan mereka. Ini semua diperbolehkan. Ini semua diperbolehkan. Nah, dan boleh pula, dan boleh pula untuk menambahkan syarat juz'i dalam akdul istisna tadi. Untuk menambahkan syarat juz'i. Syarat juz'i ini syarat tambahan. Baik dari pihak peminta, ya, yang meminta untuk dibuatkan itu, atau dari pihak pembuatnya, pengelolanya. Nah, masing-masing boleh mengemukakan syarat. Nah, misalnya contoh dari pihak pembuat, dia diminta untuk buatkan rumah tipe sekian, dia diminta untuk buatkan makanan jenis ini, dia diminta untuk buatkan pakaian, nah, dan seterusnya. Boleh untuk dia mengemukakan syarat. Saya persyaratkan, kalau nanti barangnya telah jadi, ternyata Anda membatalkan akad ini, maka saya minta potongan 25% misalkan, atau 10% atau 15%. Nah, misalkan ini boleh. Nah, atau Anda, saya persyaratkan memberikan pembayaran awal. Apa pembayaran awal disebut, ya? Apa itu? DP, ya. Nah, pembayaran DP sekian. Saya persyaratkan kalau misalkan jual beli akad kita ini tidak jadi, Anda batalkan, maka DP-nya ini misalkan tidak dikembalikan. Nah, misalkan. Ya. Ini nanti insyaallah akan ada pada pembahasan berikutnya tentang bai'ul 'urbun. Insyaallah taala. Ini syarat dari pihak pembuat. Demikian pula misalkan dari pihak si peminta, ya, pihak yang meminta untuk membuatkan barang tersebut. Dia juga boleh untuk mengemukakan syarat. Nah, misalkan contoh, dia memesan. Nah, ya, buatkan kepada saya baju demikian, demikian, demikian. Nah, di awal Ramadan Anda harus serahkan ke saya. biasanya Ramadan itu misalnya harganya mahal, misalkan contoh. Nah, maka dibuatkan. Lalu dia meminta syarat. Saya minta syarat, kalau sampai misalkan di Ramadan tersebut, di awal Ramadan, ternyata barang yang saya pesan ini tidak ada atau tidak bisa untuk Anda penuhi, saya meminta ada syarat tambahan, yaitu kalau saya tidak mendapatkan barang tersebut di penjual yang lain kecuali dengan harga yang lebih tinggi, Anda harus menambahkan kelebihan atau tambahan harga tadi. Nah, atau tambahan harga tadi, Anda harus tambahkan harga itu untuk Anda cari ke penjual yang lain untuk nanti diserahkan ke saya. Nah, Anda harus menambah tambahan harga tersebut jika harganya meninggi di waktu yang telah kita tentukan, Anda belum menyerahkan barang tadi. Maka syarat-syarat seperti ini itu diperbolehkan, ya. Boleh menambah syarat tambahan baik dari pihak pembuat atau dari pihak yang meminta. Naam. Sesuai dengan kesepakatan mereka. Apabila mereka sepakat, maka diperbolehkan. Tapi permasalahan terakhir yang bisa kita sebutkan di pagi hari ini, bai'ul urbun. Jual beli yang ada DP-nya. Pembayaran awal. Naam. Ya, bai'ul urbun. Ya, dikatakan oleh para ulama urbun dengan ain yang didhammah atau urbun dengan hamzah, ain dengan atau hamzah boleh, urbun atau urbun atau uraban, urban atau urban dan urban, urban dengan ain atau urban dengan hamzah. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni. Naam, urbun wa urbun, urban wa urban. Naam, ini ada beberapa lughah. Yang dimaksud dengan bai'ul urbun, bai'us sil'ah 'ala daf'il mushtari mablaghan minal mal ila al-ba'i' 'ala annahu in akhadha sil'ah ihtabasa al-mablagh min thamaniha wa in tarakaha fal mablagh al madfu' lil bai' alladhi huwa al urbun. Yang dimaksud dengan bai'ul urbun adalah jual beli suatu barang di mana pihak pembeli menyerahkan suatu sejumlah uang, sejumlah harta kepada pihak penjual dengan catatan jika nanti dia bisa mengambil harta tersebut, dia jadi membeli barang tersebut, maka harga tadi itu dimasukkan dalam harga barang. Ya. Namun jika ia tinggalkan, dia tidak jadi membeli, maka harga tadi itu diserahkan atau milik pihak penjual. Nah, dia datang. Dia lihat misalkan contoh, dia masuk toko, lihat suatu komputer misalkan. Dia lihat harganya murah, 2 juta misalkan, contoh. Dia ingin membeli. Tapi misalnya, dia belum memiliki uang kontan ketika itu. Maka dia bilang, saya beli komputer ini dengan harga 2 juta, saya kasih DP-nya dulu. Ya, misalkan 50 ribu. Nah, saya akan kembali lagi misalkan dalam jangka waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari, Saya tidak kembali, maka DP ini misalnya 50 atau 100 atau 200 misalkan, maka DP ini milik Anda. Kalau saya tidak kembali, tidak jadi mengambil barang ini. Tetapi kalau saya kembali, saya jadi ambil barang ini termasuk dalam jumlah harga, sehingga saya hanya menyerahkan yang sisa. Nah, sehingga saya hanya menyerahkan yang sisa. Itu bai'ul urbun. Nah, ini masyarul ikhwah azan wa zakumullah, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang bai'ul urbun. Apakah diperbolehkan atau tidak? Naam. Apakah diperbolehkan atau tidak? Sekali lagi, jual beli yang kita sebutkan ini mengeluarkan jual beli barang ribawi. Barang-barang ribawi tidak diperbolehkan untuk jual beli, ya, kecuali dengan syarat harus serah terima barang di tempat. Nah, ini pada selain barang-barang ribawi. Ya, jual beli handphone misalkan atau apalah dari barang-barang yang tidak dipersyaratkan adanya qabdh di tempat, serah terima barang di tempat. Naam. Ya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama, Abdul Khattab dari kalangan madzhab Al-Hanabila, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Ashabur Ra'i, mereka mengatakan jual beli ini tidak sah. jual beli ini tidak sah, tidak boleh. Nah, jual beli dengan pembayaran awal DP tadi. Nah, sebagian ulama dinukilkan, diriwayatkan dari, ini pendapat yang kedua, dari pendapatnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Sirin, Sa'id bin Musayyab dan yang lainnya, mereka menyatakan jual beli seperti ini boleh. Jual beli seperti ini itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Nah, kenapa demikian? Ya, karena sebelumnya pendapat yang pertama mereka berhujah dengan hadis dalam riwayat Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il urbun. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bai'ul urbun, jual beli al-urbun. Nah, pembayaran DP tadi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut. Ini hujah jumhur. Pendapat yang kedua yang kita sebutkan tadi, mereka beralasan bahwa jual beli seperti ini itu aman dari gharar. Tidak ada gharar padanya. Apabila aman dari gharar, tidak ada jahala, tidak ada kemudaratan, maka tidak mengapa masing-masing pihak menyepakati atau menyetujui, sepakat dengan syarat tersebut, dengan kriteria tadi, maka boleh, maka diperbolehkan. Dan itu adalah bentuk keadilan. Ya. Ketika seseorang dia datang, dia ingin membeli barang tersebut, namun dia tidak menyerahkan harganya secara utuh, namun dia menyerahkan harganya di awal dengan catatan syarat seperti yang telah kita sebutkan, itu akan menyebabkan barang itu tertahan dalam jangka waktu tertentu. Ya, nah, sehingga si penjual tertahan untuk mendapatkan nilai dari barang tersebut dari pembeli yang lain. Nah, ya, sehingga boleh untuk dia mengambil, ya, ketetapan pembayaran awal tadi jika tidak jadi, tidak sempurna pembelian tadi, jual beli tadi. Apalagi misalnya dalam bab al-istisna, ada dia penjual misalkan pakaian, dia diminta untuk membuat pakaian. Nah, ketika dia telah buat, lalu kemudian si pihak pemesan ini tidak jadi mengambil barang, menjual, membeli barang tersebut, tentunya kan dia akan merugi, modalnya akan habis, barang itu tidak terjual misalkan, belum tentu orang lain bisa membelinya misalkan. Nah, sehingga akan kemudaratan menimpa kepada dia. Apalagi misalnya bentuknya makanan, sudah ada yang pesan buatkan makanan misalkan, tiba-tiba setelah dibuat pihak pemesan tidak jadi mengambil tanpa ada pembayaran di awal, tentunya dia akan merugi. Nah, akan bangkrut misalkan. Maka ini kemudaratan yang ada padanya. Sehingga para ulama mereka menetapkan diperbolehkan bai'ul urbun ini. Dan ini adalah fatwa dari Lajna Daimah, demikian pula Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dalam saya sebutkan salah satunya dalam majmu' fatwa Syekh bin Baz jilid sebagian cetakan 19 halaman 63, beliau ditanya tentang ma hukmu akhdzul bai' lil rubun idza lam yatimmal bai'. Apa hukum penjual mengambil al-urbun DP ya? Nah, apabila tidak sempurna jual beli tersebut, tidak jadi pembelian. Wa suratuhu an yatabayya'a syakhsan, bentuknya adalah ada dua orang yang melakukan akad jual beli. Fa in tammal bai' akmala lahul qimah. Apabila sempurna jadi pembelian tersebut, maka dia akan menyerahkan harga harganya. Dia akan menyempurnakan harganya, membayar lunas. Wa in lam yatimmal bai' akhadzal bai' al-urbun. Apabila tidak jadi pembelian tersebut, batal, maka pihak penjual akan mengambil al-urbun tadi, DP yang sudah diserahkan tadi, wala yarudduhu lil musyari, dan penjual tidak mengembalikan pembayaran awal tadi kepada pihak pembeli. Artinya itu menjadi miliknya. Apa hukumnya ini? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, la haraja fi akhdhil urbun fi asahi qawli al ulama. Tidak mengapa untuk seseorang mengambil al urbun pembayaran awal tadi pada pendapat yang pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama, dari dua pendapat para ulama. Idza tafaqal bai'u wal mushtari, apabila masing-masing sepakat antara pihak pembeli dan pihak penjual. Ala dzalik, ketika mereka bersepakat atasnya, walam yatimmal bai', dan jual beli itu belum terjadi. Ya, belum belum sempurna. Nah, ini masyarul ikhwah azani wa azakumullah. Jadi pendapat yang sahih dari pendapat para ulama, dan itu juga ditetapkan dalam fatwa Lajnatul Daimah yang ketika itu diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Mereka menetapkan tentang jual beli bai'ul urbun adalah jual beli yang sah dan diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Ini wallahu ta'ala alamu bisawab yang kita sebutkan tentang syarat yang kelima, bahwa ayyakunal mabi' magduran ala taslimihi, bahwa barang tersebut itu mampu diserah terimakan. Wallahu ta'ala alamu bisawab, mudah-mudahan memberikan manfaat. Subhanakallahumma hamdik, syukran lailan tastaghfiruka wa atubu ilaik, tafaddalu hafizakumullah.